Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Kita masuk pada bab yang ke-58. Bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah salihah adalah ridha dengan lelaki yang saleh. Wa in kana fakiran, meskipun lelaki tersebut fakir, maka niscaya Allah kan mencukupinya min fadlihi, dari karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum, maka nikahkanlah orang-orang yang tidak berpasangan di antara kalian, wassalihina, dan yang saleh, min ibadikum, dari budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Iyakunu fukara, jika mereka adalah orang-orang yang fakir, yurnihumullahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas, lagi maha mengetahui. At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, yakulu ta'ala dhikruhu, ta'ala itu fi'il, dhikruhu sehingga fa'ilnya, yakulu ta'ala dhikruhu, maka Allah berfirman, wazawiju ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, nikahkanlah man la zawjalahu, orang-orang yang tidak berpasangan, tidak memiliki istri atau suami. Min ahrarin, dari ahrari jalikum manisaikum, dari orang-orang yang merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang soleh dari budak laki-laki kalian, wa mamalikum, dan budak kalian, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Yang disebut dengan al-ayama, jamak dari aim. Aim adalah sifat untuk laki-laki ataukah perempuan. Maka rajulun aimun wa mar'atu aimun, dan aimatun artinya tidak punya istri atau tidak punya suami. Maka yang diperintahkan untuk dinikahkan itu bukan hanya bujang dan gadis, namun janda dan duda juga diperintahkan untuk dinikahkan. Kemudian perintah ini ditujukan kepada siapa? Sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan ditujukan pada wali. Namun tidak pas, karena al-ayyam itu mencakup juga laki-laki. Sedangkan dinikahkan oleh wali itu hanya kebutuhan perempuan. Maka kita lihat tafsiran dari At-Tabari. Beliau menilai bahasanya angkihu itu ditujukan kepada ayuhal mu'minun, masyarakat. Ini ditujukan kepada masyarakat. Maka Allah perintahkan masyarakat, orang-orang yang beriman, untuk memotivasi, mendorong, mempermudah, memfasilitasi, membantu agar orang-orang yang belum atau yang tidak punya pasangan agar segera berpasangan. Yakunu fuqara, jika mereka fakir. Yakun artinya Allah katakan, jika mereka orang-orang yang kalian nikahkan itu dari ayama, orang-orang yang belum punya pasangan, dari laki-laki dan perempuan kalian, budak laki-laki dan budak perempuan kalian, jika mereka adalah orang yang faqah wa fakirin, orang yang fakir dan fakir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkayakan mereka dengan sebab pernikahan, min fadlihi, dari sebagian karunia-Nya. Maka janganlah kefakiran mereka menghalangi kalian untuk menikahkan mereka. Sebagaimana Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, padahal laki-laki ini tidak punya mahar meskipun cincin dari besi. Nih, meskipun cincin dari besi tidak punya, nih, namun ketika perempuan tersebut mau, nih, dengan keadaan suaminya yang pas-pasan, maka maka kefakiran itu ketika tentu syaratnya perempuannya mau, kefakiran tidaklah menghalangi untuk adanya pernikah. Ya, contohnya adalah kesabaran Asma binti Abu Bakar nikah dengan Az-Zubair dalam keadaan Zubair kondisinya tidak berharta. Dari Asma binti Abu Bakrin radallahu anhuma, beliau mengatakan, Zubair menikahiku pemalahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in. Padahal dia tidaklah punya, tidaklah ada di tanahnya, tidak ada harta budak atau wala syai'in atau satupun apa ya, satupun harta. Artinya harta yang bernilai selain seekor unta dan seekor kudanya. Maka akulah yang mencarikan pakan untuk kudanya. Akulah yang mencarikan air. Kemudian akulah yang kemudian melubangi gharbahu, wadah airnya, wa'ajinu, dan akulah yang membuat adonan roti. Namun Asma cuma bikin adonan, tidak memasaknya. Walam akun uhsinu akhbizu, aku tidak pintar masak, cuma bisa bikin adonan. Maka belum pintar masak itu bukan alasan untuk menunda pernikahan. Nanti kalau sudah pintar masak dulu baru siap nikah. Tidak demikian. Asma belum pintar masak saat menikah. Kalau bikin adonan sudah bisa. Dari adonan ini jadi roti yang layak konsumsi, dan roti adalah makanan pokok ketika itu, ini Asma tidak bisa. Sehingga yang masak adalah jaratun li minal ansar, adalah sejumlah tetangga perempuanku, dan dia adalah wanita-wanita ansar. Dan Asma memuji tetangganya dengan mengatakan wakuna nisa niswata sitekin, dan mereka adalah wanita-wanita yang tulus. Kemudian karena kondisi ekonomi yang ada, maka akulah yang memindah biji dari tanahnya Zubair yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqta'a itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bawa di atas kepalaku. Wahia, dan tanah tersebut dari tempatku adalah 2/3 farsakh. Maka aku datang pada satu hari dari Ardu Zubair, tanahnya Zubair, mau pulang, dan biji ada di kepalaku. Maka aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau sejumlah sahabat Ansar. Fada'ani, lantas Nabi memanggilku. Kemudian Nabi mengatakan ikh, yang maknanya Nabi liyahmilani, mau memberikan aku kendaraan khalfahu, di belakang Nabi. Maka aku malu untuk berjalan bersama laki-laki. Maka ini sifat wanita salihah. Malu berjalan bareng dengan rombongan ramai laki-laki. Jika dengan rombongan ramai laki-laki dan mereka adalah orang-orang saleh, Asma malu, maka apalagi cuma berduaan, apalagi cuma bersepi-sepi. Fastahyaitu, aku malu untuk berjalan bareng dengan laki-laki. Maka bagaimanakah kalau duduk ngobrol bareng dengan laki-laki? Wa dzakartu Az-Zubair wa ghairatahu, alasan yang kedua, aku ingat Zubair dan cemburunya. Wa kana, dan adalah Zubair lelaki yang paling besar cemburunya. Maka ini menunjukkan bahasanya suami istri yang baik itu juga dalam bertindak itu mempertimbangkan kecemburuan istrinya atau suaminya. Tidak hanya semata-mata ini boleh, ini tidak apa-apa. Namun kecemburuan suami atau kecemburuan istri itu satu hal yang jadi di antara jadi patokan untuk bertindak dan berbuat. Fa'arafa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau aku malu, famadha, lantas Nabi lanjut berjalan. Kemudian aku mendatangi Zubair, ketemu Zubair dan aku katakan, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa denganku dan di atas kepalaku terdapat biji dan bersama Nabi sejumlah sahabat-sahabatnya. Nabi mendurumkan unta li arkaba supaya aku naik, namun aku malu dengan Nabi dan aku yang kedua, aku ingat cemburumu. Fakal, maka Zubair mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh engkau memikul biji itu lebih berat bagiku daripada engkau ruku bika naik unta dan ma'ahu, dan ketika itu dan rombongan itu bersama Nabi. Maka demikianlah rumah tangga Asma dengan suaminya Az-Zubair, hatta arsala ilayya Abu Bakr, sampai Abu Bakar mengirimkan setelah itu bikhadimin, seorang pembantu yaitu budak, takfini, sehingga budak itu mencukupiku siasat al-farosi untuk mengurusi kudanya Zubair. Faka'an nama, maka seakan-akan a'taqani, budak itu memerdekakan aku dari berbagai macam pekerjaan. Muttafaqun alaih, dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau tidak salah ini hadis yang pernah kita baca dan telah pernah kita bacakan sarahnya. Kemudian bab yang ke-59, bab tentang bahasanya di antara sifat wanita muslimah, ada tazayyun, adalah berdandan literasi untuk jadi manten. Maka dan ketika jadi manten dipertemukan dengan suaminya, tidak kemudian sekedar polosan. Namun didandani, namun sewajarnya, la tata'ada syara', dandannya itu tidak melampaui dan melanggar syariat dan tidak menyerupai gaya berdandannya al-kafirat, wanita-wanita yang kafir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikahiku, yaitu akad nikah, dalam keadaan aku berumur 6 tahun. Faqaddimna al-madinata, kemudian kami tiba di kota Madinah. Fanazalna, kami singgah, kami tinggal, ini keluarganya Abu Bakar itu tinggal di perkampungan Banil Haris ibn Khazraj. Fa'uqi'tu, dan Madinah itu terkenal dengan endemik demam. Maka termasuk yang kena demam adalah Aisyah. Fa'uqi'tu, maka aku terkena demam. Fatamaraha sya'ri, maka rontoklah rambut kepalaku. Fawafa, akhirnya setelah sembuh, Jumaimatan, kemudian fawafa, maka datanglah Jumaimatan dalam keadaan sudah rambutnya lebat. Maka setelah itu rambut kemudian kembali lebat dan normal. Maka ibuku yang namanya Ummu Humain mendatangiku. Wa inilah fi arjuhatin, dan aku sedang mainan, wa ma'i sawahibu li, dan bersamaku kawan-kawanku. Ini arjuhah, ayun-ayunan, mainan berupa ayun-ayunan. Tali yang diikat di tempat yang tinggi, kemudian anak-anak duduk di tali tersebut, kemudian digoyang kiri dan kanan. Dalam keadaan talinya menggantung di udara. Maka ayun-ayunan. Wa ma'i sawahibun li, sawahibuli, dan aku bersama kawan-kawanku. Maka ibuku berteriak padaku, memanggilku, lantas aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang beliau inginkan terhadap diriku. Beliau pegang tanganku, sehingga sampai kemudian beliau hentikan aku, membawa aku sampai berhenti di depan Babitari, pintu satu rumah. Dan wa inilah anhaju, mungkin tersengal-sengal. Tersengal-sengal, napas tidak beraturan, hatta sakana ba'du nafasi. Dan tadi terterai, mungkin datangnya pakai lari-lari, ya, sehingga napasnya tidak tenang. Dan aku kemudian napasku tidak teratur sampai ya, berhenti di situ sampai tenanglah sebagian napasku. Kemudian ibuku mengambil sedikit air, kemudian air dipakai untuk mengusap wajah dan kepalaku, yaitu rambut kepalaku. Kemudian ibuku memasukkanku ke dalam rumah itu. Ternyata di rumah tersebut banyak wanita ansar yang ada di al-bait di bagian depan rumah. Wanita-wanita ansar ini menyambutku dengan mengatakan alal khairi wal barokah wa ala khairin ta'irin. Untukmu kebaikan dan keberkahan, untukmu khairi ta'irin, ta'irin nasib, khairi baik, wa ala khairi ta'irin, nasib yang baik. Untukmu keberuntungan, apa ya, mungkin bahasa kita selamat, Anda beruntung, beruntung. Ya. Fa'aslamatni ilaihinna, kemudian ibuku menyerahkan aku pada rombongan perempuan-perempuan itu. Fa'aslahna min sya'ni, maka mereka mendadaniku. Falam yuraini, maka tidaklah kemudian mengkagetkanku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget kemudian dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan di waktu Tuhan. Maka mereka, ya, rombongan wanita yang bertugas untuk dandani Aisyah ini, ya, menyerahkanku pada Nabi, dan aku ketika itu berumur 9 tahun, muttafaqun alaihi. Aslahna min sya'ni, kata Nawawi, fihi, dalam hadis yang terdapat dalil anjuran untuk membersihkan pengantin, mendandaninya untuk bertemu dengan suaminya. Dan anjuran berkumpulnya wanita ditadika untuk dandani pengantin perempuan. Walianahu, karena hal itu kumpulnya perempuan, ya tadoman, mengandung pengumuman pernikahan. Demikian juga li'annahuna, karena perempuan-perempuan ini lah yang agak bermanfaat untuk memberikan kenyamanan bagi pengantin perempuan yang masih deg-degan dan sebagainya. Kemudian mendidiknya plus mengajarinya ada apa yang harus dilakukan, gimana caranya berjalan dan sebagainya. Hal zifaf saat dikumpulkan dengan suami. Wa hala liqa'iha, dan saat dia berjumpa az-zawja dengan suaminya. Ya, maka sisi pendalilannya, ya, Aisyah ketika mau dikumpulkan dengan Nabi itu didandani terlebih dahulu. Maka pengantin itu ya selayaknya didandani, tidak hanya polosan. Kemudian dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Ya, perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Fasolayna, maka kami sholat ingdaha di Khaybar, sholat subuh bighulasin, ketika kondisi masih gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiba, naik kendaraan, demikian juga Abu Talha. Wa ana, dan aku Anas dibonceng oleh Abu Talha. Abu Talha adalah bapak tirinya Anas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjalankan kendaraannya di Zuqaq Khaybar, di gang-gang di daerah Khaybar. Wa inna rukbati, dan sungguh lututku menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hasara al-izar, menarik sarungnya dari pahanya sehingga aku melihat putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qaryata, maka Nabi setelah Nabi masuk ke kampung itu, Nabi mengatakan Allah Akbar, kharibatil Khaybar. Ya, anjurlah Khaybar. Inafnya kami jika kami singgah di satu halaman satu kaum, maka sungguh jelek keadaan bagi orang-orang yang diberi peringatan. Nabi katakan sebanyak 3 kali. Qal wa kharaja al-qaum ila a'malihim. Dan berangkatlah orang-orang ila a'malihim, pada pekerjaan mereka masing-masing. Kalau mereka mengatakan Muhammad. Qala Abdul Aziz wa qala Batra Sabina, dan berkatalah sebagian kawan-kawan kami, wal khamis, khamis artinya jais tentara. Qal fa asabnaha anwatan, maka kami mendapatkan Khaybar dengan peperangan. Ya, singkat ceritanya terjadilah peperangan dan selesailah peperangan, maka dikumpulkanlah asabiyu tawanan. Faja'a Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu, maka Dihya al-Kalbi mengatakan, wahai Nabi Allah, berikan untukku jariyatan min asabiyu, tawanan perempuan. Kalau Nabi katakan silakan, khud jariyatan, ambil satu tawanan perempuan. Dan yang jadi tawanan, yang jelas jadi tawanan adalah anak-anak dan perempuan. Maka Dihya al-Kalbi mengambil Safiyah binti Huyai. Lantas ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Nabi Allah, Anda berikan pada Dihya Safiyah binti Huyai. Yang Sofia ini adalah wanita pemimpin Bani Quraidah dan Nadir. Karena tingginya status sosialnya, maka dia tidaklah layak kecuali untukmu. Karena dia Sayyidah, anak pimpinan, dia orang terpandang, wanita yang punya kedudukan tinggi di Bani Quraidah dan Nadir. Dan isi Khaybar adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir. Karena perang Khaybar adalah perang dengan orang Yahudi. Akhirnya Nabi menerima usulan orang ini dan mengatakan, panggillah Dihya dengan Sofia. Maka datanglah Dihya dengan Mbak Sofiyah. Tatkala Nabi melihat Sofiyah, Nabi mengatakan kepada Dihya, ambillah tawanan perempuan selain ini. Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofiyah dan menikahinya. Sabit bertanya kepada Anas, Sabit al-Bunani muridnya Anas, bertanya kepada Anas, wai Abu Hamzah, wai Anas, ma'asdaqaha, apa mahar yang Nabi berikan? Qal, Anas mengatakan nafsaha dirinya, yaitu kemerdekaan dirinya maharnya. Ataqaha wa tazawwajaha, dimerdekakan, kemudian dinikahi. Hatta idza kana bi tariq, sampai ketika sampai di jalan, maka yang menyiapkan, yaitu yang mendandani Sofiyah lahu untuk Nabi, adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas. Fa ahdathu lahu min al-laili, maka Ummu Sulaim menyerahkan Sofiyah kepada Nabi di malam hari. Maka jadilah Nabi berpengantin. Faqal, kemudian Nabi mengatakan untuk walimahnya setelah kumpul, walimah, karena afdalnya walimah itu setelah kumpulnya pengantin. Qal, Nabi mengatakan mangkana indahu syai' falyaji' bihi, siapa yang punya makanan, sesuatu makanan, tolong bawa makanannya. Wabasata nita'an, maka Nabi menghamparkan nita'an faja'ala rajul, maka ada orang yang datang membawa tamar, ada yang membawa minyak samin. Wa ahsibuhu, dan aku mengira, mungkin Thabit mengatakan, aku mengira bahasanya Anas menyebut sawiq, ada yang bawa roti sawiq. Fahasu haisan, maka mereka juga ada yang membuat roti namanya hais. Fakanat, maka itulah makanan walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nita'an itu hamparan terbuat dari kulit. Ini untuk kemudian alas untuk makan. Ya, kalau orang Saudi sekarang pakai plastik dikasih nama sebutan sufrah. Kemudian di atas kulit itulah kemudian acara makan barang-barangnya. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa samin dan seterusnya. Jahazatha lahu Ummu Sulaim fa'ahdatha lahu. An-Nawawi mengatakan, artinya jahazatha wa hayya'atha ay zayyanatha. Jahaza menyiapkan, hayya'at juga menyiapkan, artinya mendandaninya. Wa jamalatha, dan membuatnya cantik, ala adatil ahus, sebagaimana kebiasaan pengantin. Tentu dandanan yang tidak terlarang, tidak kemudian ada padanya wasyem, tato atau menyambung rambut dan yang lainnya yang merupakan dandanan yang terlarang. Ahdatha, muslim menghadiahkan atau menyerahkan Sofiyah kepada Nabi, artinya zafatha, mempertemukannya. Ahdat al-arus ila zawjiha, artinya zafatha. Arus itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk pengantin laki-laki dan bisa juga artinya pengantin perempuan. Samian, jami'an, semuanya bisa. Dan di kalimat ini ada takdim wa ta'khir. Ada takdim dan ta'khir. Ada yang arusnya diletakkan di depan namun disebutkannya di belakang. Makna hadis ini itadat ay istabaraat, ya, tentu Sofiyah perlu menjalani iddah terlebih dahulu. Ay istabaraat, yaitu memastikan bersihnya rahimnya dengan sekali haid. summa hayaatha, kemudian baru ada proses disiapkan, summa ahdatha, kemudian baru diserahkan. Ya, wal wawu dan wawu di sini tidaklah memberikan urutan. Ya, wa fihi dan hadis ini terdapat dalil bahasanya dipertemukannya pengantin laki-laki dan perempuan atau zifaf itu di malam hari. Dan di hadis pernikahan Nabi dengan Aisyah zifafnya siang hari di waktu duha. Bukan zifaf yaitu ngamarnya pengantin laki-laki dan pengantin satu kamar, kamar itu tidak longgar. Ya, malam ya bisa, sebagaimana Nabi dengan Sofia, siang juga bisa, sebagaimana Nabi dengan Aisyah. Wadakarna huna kadhan telah kami sampaikan, kata Nawawi, bolehnya dua-duanya. Ya, acara ngamarnya itu boleh, malam boleh, siang juga boleh. Dalam salah satu riwayat Muslim, qal saat Safiyah itu kemudian jadi jatahnya dihiyah fi maqsamihi dalam pembagian harta rampasan perang. Kemudian mereka mulailah mereka para sahabat memuji-muji Safiyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami tidaklah melihat di sepi di tengah-tengah tawanan itu mithlaha wanita semisal dia. Kal faba'asa, maka Nabi mengutus orang pada dihya dan berikan pada dihya ma'arada apa yang dihya inginkan biha ditukar dengan Safiyah. Thumma dafa'aha, kemudian Nabi serahkan Safiyah kepada ibuku yaitu Anas, ibunya Anas, berarti diserahkan ke Ummu Sulaim. Fakal lantas Nabi mengatakan pada Ummu Sulaim aslihiha dandani dihya. Qal Anas mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Min, berangkat meninggalkan Khaybar. Kalau kharaja ila berarti berangkat menuju. Kalau kharaja Min berarti berangkat meninggalkan. Hatta idza ja'ala hafid dhahrihi, hatta sehingga apabila idza ja'alaha Nabi letakkan Safiyah fi dhahrihi di punggung Nabi nazala Nabi turun summa daraba 'alaiha al-qubbah, qubbah artinya tenda, kemudian dipasanglah tenda untuk Safiyah. Ya, maka setelah meninggalkan Khaybar, kemudian maka Nabi singgah di satu tempat. Nabi singgah di satu tempat, kemudian Safiyah, kemudian dipasanglah tenda, kemudian Nabi berkumpul dengan Safiyah di tenda itu. Kemudian falamma asbaha, setelah pagi tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memiliki fadlu zadin, kelebihan bekal, tolong bawa, tolong bawakan. Tolong dibawa. Maka ja'ala rajul yaji'u, maka ada orang yang datang dengan membawa sisa kurmanya, ada yang membawa sisa sawiqnya. Hatta ja'alu min dalika, sehingga mereka buat dari itu sawa dan haisan. Ya, mereka jadikan roti hais yang berwarna hitam. Maka mulailah mereka makan dari roti hais tersebut. Wa yasrabuna, dan minum min hiyadin, dari telaga yang ada di dekat mereka, yang isi telaga tersebut min ma'i sama', air hujan. ya, maka minumnya air putih diambilkan dari telaga. Anas mengatakan fakanat tilka wali, ya, fakanat maka adalah itu adalah wali ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah. Fantalaqa maka fantalaqna kami berangkat sampai kami melihat judar al-Madinah, dinding-dinding rumah-rumah di Madinah. Hasyashna ilaiha, sebentar, hasyishna membuat gembira, menyampaikan kabar gembira pada Safiya. Farofa'na matiyana, maka kami mengangkat kendaraan kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kendaraannya. Qal, dan Safiya ada di belakang Nabi, Nabi boncengkan, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa athara, terpelesetlah unta kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuri'at wa suri'at. Maka Nabi jatuh dari kendaraannya, Safiyyah juga. Maka yang jatuh Nabi dengan istrinya. Gimana sikap para sahabat? Laisa aduna nasi yang dur ilaihi wa la ilaiha. Tentu kalau terjatuh dari kendaraan, tersingkap, ya, dan sebagainya, maka tidak ada satupun dari rombongan yang melihat ke arah Nabi, tidak pula istrinya. Hatta kumar Rasulullah, sampai Rasulullah SAW berdiri sendiri kemudian menutupi istrinya. Fa'atainahu, maka kemudian kami datangi Nabi. Faqal, maka Nabi mengatakan lan nudara, tidak mengapa, tidak apa-apa, baik-baik saja. Qal fatakhun al-madinata, maka kami masuk ke Madinah. Wa kharaja, dan keluarlah menyambut jawari nisaihi, budak perempuan istrinya Nabi. Ya tara'ainaha, yang mereka melihat-lihat hanya mungkin Safiya. Wa yashmatna bi sar'atiha, syamata mana asalnya senang, senang dengan kesusahan orang lain. Ya, maknanya di kamu senang dengan so'atiha, jatuhnya Safiya. Wallah alam apa makna senang di sini. Ya, demikian yang bisa kita baca sempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.